Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Telah disebutkan dalam kajian sebelum duhur bahwa wajib atas kedua orang tua yang menginginkan kesolehan putra-putrinya untuk memberikan teladan dan contoh-contoh baik dalam berbagai bidang, dan dilarang atas kedua orang tua untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan berbagai ucapan dan sikap-sikap yang mungkar di hadapan anak-anak, terlihat dan terdengar oleh mereka. Karena hal itu bisa menimbulkan beberapa efek negatif. Yang pertama, yang jelas orang tua tersebut berdosa saat melakukan kemungkaran. Yang kedua, lebih besar lagi dosa yang akan ditanggung dan diterima oleh orang tua, ayah ataukah ibu, ketika kemungkaran itu dilihat dan didengar oleh putra-putri. Dan akan lebih besar lagi, ini efek negatif yang ketiga, dosa kedua orang tua ketika putra dan putri mencontoh, meniru kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara terbuka di hadapan putra-putrinya, di hadapan mereka, di hadapan anak-anak. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min awzarihim syai'a aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan jelek, maka dia akan menanggung beban dosanya dan beban dosa orang-orang yang menirunya. Meniru perbuatan jelek tadi, kalau di situ ada pahala jariah, ini dosa jariah. Jariah itu artinya berkelanjutan, terus mengalir. Anak-anak menyangka ini boleh-boleh saja. Dulu aku melihat Abi seperti ini, biasa mencaci, mengumpat, menghibah, menggunjing. Anak-anak terbiasa, terbentuk dengan itu. Abi membicarakan saudara kandungnya, paman daripada anak-anak ini. Wah, itu dulu masalah waris. Ketika dibagi waris, dia tuh begini. Ketika dulu ayah kita, maksudnya kakek daripada anak-anak, begini, si Fulan, adik kita itu, pamannya anak-anak, dulu begini, begini, begini, begini. Akhirnya anak-anak ini punya kebencian kepada paman-pamannya. Dan berlanjut. Kebencian itu berlanjut. Siapa yang menanggung dosanya? Ayah. Tugas seorang ayah ketika tahu saudara kandungnya atau paman daripada anak-anak ini bermasalah, akhlaknya bukan termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya di masa hidup, jangan diceritakan di hadapan anak-anak. Jaga kehormatannya. Toh anak-anak gak tahu kisah lama. Anak-anak tidak tahu kisah lama dari paman-pamannya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ajarkan sikap santun dan hormat kepada paman itu. Kalau ada perbuatan dari pamannya yang tidak pantas dan tidak benar secara syariat, dan dilihat atau didengar oleh anak-anak, baru kita menasehati anak-anak kita agar tidak meniru perbuatan itu atau menganggapnya sebagai perbuatan yang boleh-boleh saja dengan cara yang kondusif. Ini contoh. Ayah memberi contoh perbuatan jelek. Begitu juga ibu. Perbuatan jelek lainnya. Sudah dikumandangkan azan, si ayah sibuk saja dengan medsosnya. Tidak bersegera ke masjid. Anak-anak melihat ini pemandangan boleh-boleh saja. Toh ayahku yang katanya berpegang teguh dengan sunnah punya kebiasaan seperti itu. Berarti boleh. Ini lebih berbahaya. Kalau si anak bukan hanya sekadar meniru tapi punya kesimpulan hukum bahwa perbuatan itu boleh-boleh saja padahal itu mungkar. Sehingga dimohon kepada ayah dan ibu, abi dan ummi yang menginginkan kesolehan buat putra-putrinya agar mereka menjadi orang yang tangguh iman dan ibadah serta akhlaknya, yang mungkin mereka akan hidup, anak-anak kita yang kecil ini hidup di masa yang lebih sulit dari yang kita alami sekarang. Hidup di masa yang penuh tantangan iman, tantangan takwa. Hidup di era jual beli iman, jual beli ideologi. Demi kepentingan dunianya, demi kedudukan, demi materi, demi-demi. Anak kita hidup di masa yang lebih sulit. Kalau tidak kita siapkan mulai sekarang kekokohan imannya, budi pekertinya, ibadahnya, komitmennya, maka kita yang berdosa. Kita yang bersalah. Jadi, keteladanan orang tua sangat dituntut. Jangan menontonkan, menampakkan, memperdengarkan kemungkaran di hadapan mereka. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Wajib kepada para orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dengan mata atau terdengar dengan telinga, oleh telinga. Apa saja yang masuk ke rumah yang dapat dilihat oleh anak-anak kita? Majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, atau melalui alat-alat elektronik. Wajib kita melindungi anak-anak kita. Melebihi upaya kita melindungi mereka dari bakteri dan virus-virus yang mengganggu kesehatan fisiknya. Melebihi itu. Upaya melindungi anak-anak kita dari virus-virus syahwat dan virus-virus syubhat itu harus lebih diutamakan dan diupayakan. Abi dan ummi sering duduk berdiskusi. Melihat apa yang ada di dalam rumahnya. Walaupun sisa-sisa surat kabar atau sisa-sisa majalah yang di situ terdapat gambar-gambar yang merusak hati anak-anak kita. Wajib dilindungi. An-nadharu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu anak panah dari anak panah iblis yang akan menghunjam ke dalam hati atau kalbu anak manusia. Pintu masuknya adalah melalui pandangan mata. Sebagai ayah yang benar-benar sayang, sebagai ibu yang benar-benar merahmati anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya, dia akan melindungi. Kadang tidak terasa ada robekan-robekan surat kabar yang di situ ada gambar-gambar yang tidak pantas dilihat oleh seorang muslim. Kita harus mengoreksi, kita harus melihat bahwa ini hal yang tidak baik, bahwa ini tidak pantas seorang hamba Allah melihatnya apalagi menirunya. Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Kadang kenakalan seorang anak ketika dia sudah berumur belasan tahun, ketika diadakan wawancara, kenapa sampai melakukan ini dan melakukan itu, dia bercerita. Bermula dulu ketika dia masih di usia 6-7 tahun, pernah dipertontonkan kepadanya atau ditunjukkan kepadanya atau dia melihat dalam sebuah surat kabar begini dan begitu. Bisa berupa gambar, bisa berubah tulisan. Tulisan misalkan berita kriminal. Berita kriminal di surat kabar. Kalau gak salah di beberapa surat kabar itu memang ada kolom khusus tentang kriminal. Si anak pada umur 8, 9 atau 7 tahun dia sudah bisa membaca. Dia membaca. Ini membunuh ini mencuri, ini merampas, ini merampok. Kalimat-kalimat itu masuk dan dibaca oleh anak. Ini memperkosa ini mencabuli ini begitu terus dibaca oleh anak. Kadang di rumahnya, kadang di rumah teman, kadang di rumah paman, kadang di sana dan di sini. Orang tua wajib melindunginya dengan cara yang hikmah, cara yang penuh kasih sayang, cara yang santun. Dilindungi. Ini bukan masalah yang bisa dianggap remeh. Seorang ayah dan ibu harus peduli. Mulai hari ini kita mulai membersihkan rumah kita. Dari hal-hal yang seperti itu dilihat. Di gudang, di ruang tamu, di dapur, atau di tempat yang lainnya. Periksa. Begitu juga masuknya kemungkaran melalui pendengaran. Wajib para orang tua melindungi anak-anaknya. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak kita sangat-sangat menjadikan orang tuanya sebagai figur. Dan anak-anak dalam masa pertumbuhannya sangat bergantung kepada figur. Pertumbuhan mentalnya itu sangat dipengaruhi oleh figur. Kalau figurnya baik, dia insya Allah dengan izin Allah dan pertolongannya akan menjadi baik dalam pertumbuhannya. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Figur pertama dan utama adalah abi dan ummi. Sebagaimana sudah disebutkan tadi. Kalau abi dan ummi sering mempertontonkan arogansi satu sama lain. Abi sebagai ayah mudah membentak-bentak ummi di depan anak-anak. Dilihat oleh anak-anak mimi muka wajah abi yang marah kepada ummi. Bisa saja anak ini menganggap itu negatif dan benci kepada abi. Bisa seperti itu. Akhirnya abi sebagai figur hilang figuritas Abi. Anak cenderung akan menolak nasihat-nasihat Abi atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Abi, dan anak akan meremehkan. Ah, Abi rajin ke masjid, tapi dia membentak-bentak umiku. Aku gak suka Abi. Di saat anak sudah benci abinya, sementara abinya membawa bendera tauhid, abinya terus menyuarakan kebaikan dengan lisannya, bahkan mungkin dengan perbuatannya, anak akan fobi dan benci. Silakan Anda sebagai pimpinan rumah tangga menegur istri, bahkan marah, boleh, dalam batas-batas, ada aturannya, boleh marah. Nabi menuntunkan yang itu. Rasulullah, manusia terbaik, memberi contoh kepada kita. Beliau marah kepada istrinya dengan wajah yang merah, dengan suara yang tinggi, menghajar istrinya, memboikot istrinya, disebabkan beberapa sebab yang memang harus diperlakukan seperti itu. Tapi penting, anak-anak jangan dilibatkan. Anak-anak jangan sampai melihat dan mendengar itu. Sebaliknya, atau tadi sebelum saya sebutkan, yang kedua, efek negatif yang muncul, anak bisa fobi, benci kepada abinya. Sehingga abi sebagai pimpinan rumah tangga jatuh wibawanya dan tidak bisa menjadi figur yang baik. Atau sebaliknya, si anak menganggap ini suatu hal yang positif. Perbuatan abi asal marah, asal main bentak di hadapan ibu, di hadapan ibunya anak-anak, dianggap inilah contoh. Sehingga anak pun bertumbuh kembangnya seperti ini. Dan dia akan menjadi suami, akan menjadi pimpinan rumah tangga, meniru abi. Kalau sampai abi dengan sampai pada tingkatan menggunakan kekerasan, apalagi memukul, dan anak menganggap ini contoh dan teladan, anak pun akan tumbuh di atas model pendidikan seperti ini. Kasihan rumah tangga anak. Secara estafet begitu. Anak itu nanti akan berumah tangga, memiliki anak keturunan, dan akan membentuk rumah tangganya seperti yang dia lihat dari ayahnya. Begitu juga ibu. Jangan mempertontonkan arogansi dan kesombongan, keangkuhan sebagai seorang istri di hadapan suami, ayah daripada anak-anak. Ibu berani menolak perintah ayah terang-terangan. Bu, ini tolong dianu. Enggak, saya enggak mau itu. Bu, ini minta tolong, ambil sendiri. Ibu cemberut kepada suami, ayah anak-anak, bermuka masam, tidak melayani abi mereka, ayah mereka dengan baik, meletakkan makanan sambil marah, tidak mau membuatkan minuman buat ayah mereka. Dilihat oleh putra dan putri, sama efeknya seperti tadi. Bisa anak-anak benci kepada ibu ini? Tidak ada figur dan teladan yang baik bagi si putri, benci dia. Saat ibunya menasihatin putrinya atau putranya, gak akan didengar, ditolak. Atau sebaliknya, menjadi teladan jelek, menjadi contoh yang jelek. Ketika putrinya beranjak dewasa dan masuk dalam jenjang rumah tangga, si putri pun akan meniru, meneladani ibu dalam menyikapi suaminya. Kasihan dia, kasihan putri kita itu, dia berdosa dan rumah tangganya bisa hancur. Siapa yang berandil atau yang berperan? Ibu. Putri ini terdidik, tumbuh berkembang di atas contoh-contoh yang jelek. Maka yang seperti ini, mohon kepada para orang tua untuk mengevaluasi kembali. Tidak jarang orang tua atau suami istri, abi dan ummi, saat dia ada problem, suami berproblem dengan istrinya, suasana di rumah sedang tegang, saat ada tamu, masya Allah, si suami bisa bermanis muka dengan tamu, bisa menahan amarahnya, tidak menampakkan amarahnya, wajah yang lagi emosi di hadapan tamu, berubah wajah, menjadi senyum, menjadi ramah, padahal dia baru saja ribut dengan istri. Kenapa? Katanya demi menjaga kehormatan rumah tangga. Masya Allah. Begitu juga istri. Habis cekcok, baru saja cekcok dengan suami, baru saja dia membentak-bentak suami, dia cemberut terhadap suaminya, tidak mau melayani suami dengan baik. Saat temannya datang, tamu datang, luar biasa drama itu, sinetron. Dia berbalik, bermanis muka, senyum terhadap teman-temannya. Ahlan wa sahlan, bagaimana anti baik, sehat, anak-anak gimana? Padahal dia baru saja membentak-bentak suami, baru saja dia cemberut terhadap suaminya, tidak menunaikan hak-hak suami. Apa alasannya? Malu kalau orang lain tahu. Rumah tangga, apa kata orang, rumah tanggaku seperti ini. Sementara dia tidak bisa menjaga mental anak-anaknya. Dia tidak menghormati anak-anaknya. Dia tidak malu terhadap anak-anaknya. Ayah atau ibu yang seperti ini bukanlah ayah dan ibu yang sayang kepada putra-putrinya. Anak-anak butuh kasih sayang kepada para ayah. Kalau Anda punya waktu, luangkan waktu Anda untuk putra-putri. Duduk dengan mereka, bergurau dengan mereka, berbincang dengan mereka, bercengkrama dengan mereka. Berikan waktu untuk mereka. Jangan habis hari ini bincang-bincang dengan temannya sampai larut malam, besok main futsal sampai malam lagi, besok lagi kesana kemari, piknik kesana, piknik kesitu, main bola di sini, main bola di sana. Kasihan anak-anak di rumah. Beri waktu untuk mereka. Duduk dengan mereka, main bola dengan mereka di rumah. Berolahraga dengan mereka. Jangan melulu dengan teman-teman. Sudah cukup di masa remaja. Sudah cukup sebelum Anda menjadi ayah. Begitu juga ibu. Sebentar-sebentar arisan di sana, sebentar-sebentar ke mall, sebentar-sebentar ke situ, sebentar-sebentar mau kunjung Ummu Fulan, sebentar-sebentar makan bakso bareng di rumahnya Ummu Fulan. Mana anak-anak? Kenapa anti sebagai ibu, saudari sebagai ibu tidak duduk di rumah bersama putra-putri, mengajarin putri untuk membuat kue, cara menyapu rumah, cara mengepel rumah, cara membuat bunga, cara membuat kamar menjadi indah, ruang tamu menjadi indah, cerita-cerita yang menarik buat anak-anak. Ibu bercerita tentang kakek nenek mereka yang kebaikannya dulu begini-begini, cerita tentang kebaikan tetangga, cerita tentang kebaikan para tokoh-tokoh Islam. Habis waktu untuk duduk dengan anak-anak demi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lebih parahnya lagi, sekarang yang sudah sering dibahas dan disebut, adanya media-media ini dengan berbagai fiturnya menyita waktu. Si ibu agar anaknya gak mengganggu perbincangan dia dengan kawan-kawannya, entah itu bisnis, entah itu sekedar ngobrol, ataukah yang lainnya, anaknya diberi game nih, main. Si anak main game di hadapan tamu atau saat bertamu, gak mengerti tata krama. Ini pendidikan yang salah. Saat bertamu, berikan waktu ke Anda sebagai ibu. Ajak bersalaman, berjabatan tangan, duduk yang santun. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Jangan sampai Di saat mereka sudah mendapatkan kehampaan kasih sayang, di saat anak-anak itu merasa dia tidak mendapatkan perhatian penuh kasih sayang dari orang tuanya, dia akan mencari kasih sayang alternatif. Kasih sayang di luar rumah. Di luar rumah macam-macam. Bisa kawan-kawannya, bisa anak tetangga, bisa penjual bakso, bisa penjual es, bisa alat-alat komunikasi ini untuk dia mencari kasih sayang yang memuaskan dirinya. Dan ini berbahaya. Seringnya kita gak mampu mengontrol itu. Di rumah dia mendapatkan marah. Di rumah Abi hanya sibuk dengan kawannya. Di rumah Umi sibuk dengan medsosnya. Sebentar Umi ke mall, sebentar makan bakso di rumah ini, sebentar ke rumahnya ini. Aku gak mendapatkan perhatian. Aku diajak, tapi aku gak diajak bicara. Aku diajak bertamu, tetapi aku dibiarkan. Sementara anak-anak itu pingin berinteraksi. Akhirnya apa? Anak-anak akan mencari kasih sayang alternatif. Di sini ada di persimpangan jalan. Kalau ternyata dalam upayanya mencari kasih sayang alternatif itu tepat sasaran di lingkungan yang baik, masih alhamdulillah. Walaupun itu negatif. Tetapi kalau salah sasaran, dia mencari kasih sayang di anak tetangga atau anak kampung sebelah yang pandai memang merebut hati anak-anak dengan permainan, dengan menunjukkan ini, menunjukkan itu, memperdengarkan ini, memperdengarkan itu, sehingga anak kita tertarik, sulit kita untuk merebut kembali. Sulit untuk merebut kembali. Ketika anak itu nakal, dia mengeluh kepada ustadznya, kepada gurunya atau kawannya. Anakku sekarang jadi gini, aku sumpek ini. Ya kamu banyak berdoa, aku sudah berdoa. Loh kenapa anak, kamu gak dipondokkan? Sudah. Nah, dia lupa. Dia gak kontrol. Ternyata sumber problem itu adalah si ayah atau si ibu. Nah. Mencari kasih sayang alternatif. Efeknya sudah banyak diberitakan. Seorang anak akhirnya jatuh kepada narkoba. Seorang anak sudah lagi gak mau sholat. Seorang anak benci pada kebaikan dan amal soleh. Seorang anak menjadi na'udzubillah punya bakal-bakal atau bakat-bakat dan benih-benih LGBT. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan menyalahkan lingkungan. Oh, saya hidup di lingkungan yang gak baik. Waduh, anak saya jadi korban. Nah, anak Anda menjadi korban Anda. Anak Anda menjadi korban kelalaian Anda sebagai ayah dan kelalaian Anda sebagai ibu. Di rumah, anak-anak yang mereka dapat, mereka dengar selalu nasihat. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Kamu lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Hei jangan, itu gak boleh. Tiap waktu seperti itu, Abi dan Umi layaknya instruktur militer, komandan militer. Tidak ada rasa kasih sayang dan cara yang santun. Ayuha al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak membutuhkan ayah dan ibu yang tidak hanya kasih sayangnya itu emosional belaka, emosional kemanusiaan, tetapi membutuhkan kasih sayang yang tertuang dengan cara yang benar. Kalau tadi sempat dicontohkan atau disinggung masalah sholat, yang Nabi kita memerintahkan kepada kita semua untuk mulai memerintahkan anak-anaknya untuk menegakkan sholat pada umur 7 tahun. Kata-kata muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian bis sholat, itu menegakkan sholat, tidak melulu dengan kata-kata perintah. Dan tadi sempat disinggung, tapi ada cara-cara dengan tahapan-tahapannya berisi himbauan dan seterusnya. Kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hindari dalam menyikapi anak-anak dari sikap su'udzon berlebihan terhadap anak-anak kita. Su'udzon itu apa? Prasangka buruk yang berlebihan, yang ujungnya nanti akan muncul sikap curiga dan menuduh, tidak lagi dipercaya anak. Misalkan dia mengucapkan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan realita, jangan keburu kita punya kesimpulan bahwa anak kita berdusta. Jangan keburu, karena kalau kita sudah punya kesimpulan anak kita berdusta, maka kita sudah menyiapkan langkah menyikapi perbuatan jelek ini tadi, yaitu kesimpulan dia berdusta. Kalau berdusta dia harus dimarahin, harus dipukul. Tunggu dulu, mungkin berita yang dia terima salah, mungkin dia melihat sesuatu menyimpulkannya salah, atau kemungkinan lain dia memang tahu itu adalah dia berdusta. Tapi kenapa dia berdusta? Karena takut. Perlu anak kita tuh kita peluk, kita beri kesempatan dia untuk berani mengungkapkan dengan benar. Apalagi berbahayanya kalau kita langsung mengatakan, kamu kenapa melakukan ini? Karena gini bi, aku gini bi, kamu dusta ya. Ini sudah sekian hal negatif dilakukan sang ayah atau sang ibu. Pertama, ayah atau ibu berburuk sangka. Aku disikapi oleh Abi dan Umi dengan sikap buruk sangka. Berarti aku gak dipercaya. Kedua, tuduhan. Kamu berdusta. Tunggu dulu, sabar. Jangan terburu menyimpulkan, apalagi sampai mengucapkan. Kalau anak terbiasa dengan posisi tertuduh, selanjutnya dia akan selalu punya kesimpulan, saya tertuduh, berarti saya jelek. Itu yang ada di bisikan hatinya, saya jelek. Di rumah ini saya memang jelek. Mau apa? Akhirnya dia akan berlanjut dalam kejelekannya. Nah, lebih parahnya kalau ada Abi dan Umi, si anak sudah berusaha menyampaikan alasannya dengan benar, tapi tetap dikatakan dusta. Enggak, kamu dusta. Enggak bisa, soalnya gini, pokoknya kamu dusta. Oh, ini Abi nih, siapa ini? Benar-benar Abi? atau orang yang ingin memuaskan dirinya dengan marah dan marah, gak peduli anaknya sudah menyampaikan alasan. Untuk itu, hindarkan sikap atau sikap introgresi terhadap anak. Kita bisa mengungkap insya Allah apa kesalahan yang dilakukan oleh anak, tapi bukan dengan cara introgresi. Apalagi interogasi dilengkapi dengan intimidasi. Dipukul dia. Yang jujur. Belum selesai anak bicara. Beri semangat. Targhib. Targhib itu ajakan untuk baik. Posisikan anak itu sebagai anak yang jujur. Abi yakin anaknya Abi nih, sambil dipeluk. Anaknya Abi nih baik. Cuma syaitan ingin mengganggu anaknya Abi. Syaitan ingin menggagalkan kebaikan untuk anak Abi. Nah, enggak apa-apa. Kamu sampaikan apa yang ada. Enggak Abi, aku benar-benar enggak melakukan. Alhamdulillah. Kamu enggak melakukan, Abi juga senang. Abi senang. Jazakallah khair, semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Padahal Abi tahu, ayah tahu, anak ini berdusta karena takut. Biarkan, suatu saat dia akan sadar. Suatu saat dia insya Allah akan menyesal. Aku berdusta tapi Abi malah melindungi aku, percaya sama aku. Suatu saat dengan kedekatan, anak itu akan mengakui. Biiznillah. Hindarkan introgresi yang terlalu mendalam, apalagi disertai intimidasi. Ayuhal ikhwah, ayuhal hadirun, tadi sempat disinggung masalah posisi seorang figur di hadapan anak-anak. Maka penting kita sungguh-sungguh memilihkan figur yang baik buat anak-anak kita. Siapa figur yang baik? Yang tertinggi dan paling utama adalah para nabi dan para rasul. Maka seringlah kita menceritakan, mengisahkan dengan kisah-kisah yang bisa dipertanggungjawabkan tentang para nabi. Kesabarannya, kepahlawanannya, ibadahnya, kasih sayangnya, akidahnya, para nabi dan rasul. Kisahkan pada anak-anak kita di waktu-waktu yang tepat, dengan batasan waktu dan durasi waktu yang tidak membuat mereka jenuh. Jadikanlah para nabi dan para rasul sebagai figur. Kemudian yang kedua adalah para sahabat nabi. Dari yang tertinggi dan termulia, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sosok Abu Bakar? Kepeduliannya, solidaritasnya, ibadahnya, sikap berlomba-lomba dalam kebaikan, menerima berita-berita gaib, segera mempercayai dan menerimanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar ibn Khattab, kepribadiannya, keberaniannya, kecerdasannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ceritakan kepada anak-anak kita. Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Kenalkan kepada mereka. Jangan habis waktu kita untuk futsal, untuk piknik sana-sini, ngobrol dengan teman-teman, sibuk dengan medsos, lupa kita gak menyampaikan figur-figur mulia buat anak-anak kita. Dan kita sendiri bisa mengambil pelajaran saat kita menyampaikan kisah-kisah para nabi dan rasul dan para ulama. Ibu juga demikian, ceritakan figur-figur mulia terhadap anak-anak kita. termasuk figur yang ada di zaman ini, para ulama. Siapa ulama-ulama ternama, keilmuannya, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, nasihat-nasihatnya untuk umat. Ceritakan. Begitu juga bahkan teman-teman kita. Kita punya teman itu, masya Allah, temannya Abi yang ini gak pernah ada suara azan kecuali beliau sudah langsung berangkat ke masjid. Ini teman Abi yang ini, masya Allah, kalau ada yang sakit dia rajin menjenguknya. Ceritakan, itu temannya Abi yang ini, Ami Fulan, Topak Fulan, itu kalau ada orang-orang yang butuh, orang yang miskin, dia membantu. Ibu juga demikian menceritakan kepada putri-putrinya, ibu-ibu rumah tangga dan ummahat-ummahat yang baik, yang peduli, yang ahli ibadah, yang suka thalabul ilmi. Ceritakan, supaya lingkungan baik ini menjadi figur bagi anak-anak kita. Hati-hati, figur anak-anak kita beralih kepada al-fasiqin, orang-orang fasik, yang tidak menegakkan sholat, yang tidak menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Entah itu figur olahraga, para olahragawan, atau figur seni, para seniman, ataukah figur berartis, ataukah figur yang lainnya, termasuk film-film kartun, game-game. Kita heran kadang-kadang ada anak-anak kecil, tiba-tiba dia menjadi, wah, gini. Ketika dipelajari, apa ini? Kenapa anak ini tiba-tiba begini? Iya. Terus tiba-tiba dia begini, seolah-olah terbang. Siapa yang ditiru? Superman. Siapa yang ditiru tokoh ini dalam film ini? Tokoh itu dalam film itu? Kesian. Kasian dia. Apa sebabnya orang tua ketika anaknya sedikit aja rewel kasih game, anaknya sedikit menangis supaya gak ganggu kasih HP-nya, nih gamenya mainkan. Kita sering mendapatin seperti itu. Beberapa ibu rumah tangga gak mau ruwet, gak mau capek, gak mau sabar menasehati, mengarahkan dan menemani. Ada tamu, supaya anaknya gak mengganggu tamunya, kasih HP-nya, nih nak mainkan ini. Pertama dibukakan oleh ibunya, kedua juga demikian, berikutnya anak sudah bisa buka sendiri. Dia sudah bisa mengoperasikan sendiri. Berikutnya yang tadinya diberi oleh ibunya, sekarang ketika HP itu nganggur, anak sudah bisa mengambil dan membukanya sendiri. Kira-kira apa yang akan disaksikan dan didengar oleh anak kita? Apa yang akan disaksikan di sana? Kadang-kadang film kartun itu mengajarkan pluralisme. Ya? Film kartun itu mengajarkan pluralisme. Bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar. Toleransi yang tidak dibenarkan di dalam Islam diajarkan dalam film kartun. Atau kadang-kadang kriminalitas, mengganggu, mengambil hak orang, yang semua itu tidak boleh dalam agama kita dipertontonkan kepada masyarakat luas, apalagi kepada anak-anak. Figur, hati-hati. Atau figurnya olahragawan. Dari mana? Oh, enggak pernah, Ustaz, enggak pernah nonton kok sepak bola ataukah yang lainnya. Iya, tapi antum membelikan kaos, tertulis di situ nama-nama pemain ternama sepak bola. Nah, si anak bangga, ya aku punya baju Ronaldo, aku punya baju siapa lagi dari para pemain-pemain top dunia yang kafir, yang fasik. Fasik itu apa artinya? Mudah-mudahan meninggalkan perkara yang wajib dalam syariat, atau bermudah-mudahan mengerjakan perkara yang diharamkan dalam syariat. Bangga dilihat oleh temannya, wah itu Ronaldo, iya aku mau main seperti ini Ronaldo. Kayak apa sih Ronaldo itu? Dia mulai mencari, di rumah gak ada, dia cari di rumah tetangga. Di rumah tetangga enggak ada, cari di rumah paman suatu waktu. Model rambutnya, model pemain sepak bola. Tiba-tiba dia pergi ke tukang cukur sendiri, modelnya yang gini, yang itu pak, yang gini. Nah. Ayuha al-aba wal-ummahat, wahai para orang tua, para ayah dan ibu, didiklah anak-anak kita di samping di atas kasih sayang, juga di atas akidah yang benar. Jangan dijatuhkan mentalnya. Kadang sebagian ayah dan ibu khususnya, para ibu khususnya, tapi juga sebagian ayah, karena dia gak mau sedikit sabar ketika mendapati anaknya menangis, rewel, minta ini, minta itu, keburu-buru si ibu mengatakan, kamu jangan nangis terus loh, nanti tuh, itu ada macan di luar. Dijatuhkan mentalnya. Kamu nangis terus loh, nanti tuh, itu ada jin, ada jin. Itu tuh, suara apa itu? Itu suara apa? Kaget anaknya. Kasihan. Sampai akhirnya begitu sedikit besar anak ini, umur 5-6 tahun, dimintai tolong untuk ambilkan sendok atau piring di dapur, gak berani dia. Atau dia sedang tidur sama ibunya, ibunya sebentar aja mau ke toilet atau mau ke dapur mematikan lampu, nangis dia, ibu jangan ditinggal aku. Kenapa? Siapa yang merusak mentalnya? Ibu sendiri. Berdosa dia. Ditanamkan takhayul, ditanamkan khurafat, dijatuhkan mentalnya. Karena si ibu dan si ayah mau ambil jalan pintas. Tidak sabar menenangkan anaknya yang sedang menangis. Tidak sabar dia. Keburu ingin cepat selesai. Maka dari itu mohon dievaluasi. Anak yang selalu ditanamkan rasa takut dengan berbagai bentuknya, baik diancam dengan sesuatu yang zahir, yang nampak, terlihat dan terdengar, atau sesuatu yang gaib, di samping dia menjadi penakut, dia tidak memiliki keberanian untuk membela diri. Ya, kalau dia sekedar dipukul oleh orang dan gak berani dia mempertahankan dirinya, masih mending. Yang luka adalah fisiknya. Tapi kalau dia tidak memiliki keberanian untuk melawan pihak yang memperlakukan dia dengan perbuatan kotor, dia diam aja, takut. Bahkan bukan hanya takut untuk melawan, tidak memiliki keberanian untuk menolak, bahkan untuk melapor aja, lapor kepada abinya atau kepada ustadznya, enggak berani dia. Akhirnya dia jadi korban, jadi objek. Lama-lama na'udzubillah dia menjadi fa'il, menjadi subjek. Dalam sekian wawancara terkait sekian kasus, ketika ditanya anak-anak itu, tidak jarang peristiwa-peristiwa yang kotor itu dilakukan karena dia dulu menjadi objek, menjadi korban. Akhirnya terinspirasi. Bersama waktu dia menjadi subjek, menjadi pelaku. Ditanya, diwawancara lagi, ditelusuri, ternyata memang bermula dari rumah tangga. Model penyikapan abi dan ummi kepada anak-anaknya. Tolong mulai sekarang, mulai dievaluasi. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa janganlah kita sebagai ayah atau ibu terlalu berburuk sangka kepada anak. Sehingga menimbulkan sikap dan tindakan yang negatif, yang memudaratkan anak. Tapi di waktu yang sama, sebagaimana tidak boleh ekstrem kiri, ekstrem kanan pun tercela. La ifrat wala tafrit. Tidak boleh berlebihan ke sisi kanan dan tidak boleh meremehkan, menggampangkan suatu masalah. Dua-duanya tercela. Dua-duanya tidak baik. Maksudnya bagaimana? Jangan berlebihan dalam berhusnudzon kepada anak. Berlebihan dalam berprasangka baik bahwa anaknya selalu baik, selalu jujur, yang dilakukan adalah yang baik-baik, gak bakalan anakku melakukan ini dan itu, gak bakalan putriku mengucapkan ini dan itu. Belum tentu. Sabar. Ini juga berefek. Efeknya apa? Antara lain, si ayah atau ibu gak pernah lagi peduli apa sih yang dilakukan oleh anakku tadi di kamar. Ketika dia keluar rumah, siapa sih kawan-kawannya? Di satu sisi gak boleh kita terlalu jauh-jauh. Kamu dari mana? Dari sini, Bi. Sama siapa? Sama ini. Apa yang kamu lakukan? Gak perlu terlalu jauh. Seperti itu. Ada cara-cara, tips-tips untuk kita bisa menguak dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia berkawan, apa yang dia lakukan. Itu ada cara-caranya. Dan ini harus kita pelajari. Tapi di sisi lain, jangan terlalu ekstrim berlebihan dalam berhusnudzon, berbaik sangka, sehingga akhirnya gak ada kemauan untuk mengetahui apa yang dilakukan, diucapkan oleh anak-anaknya. Sehingga dia tenang aja. Anaknya sudah melakukan banyak hal dan sudah jauh apa yang dilakukan kemungkaran oleh anaknya. Dia tetap aja berhusnudzon. Anakku soleh. Anakku baik. Aku mau belikan baju buat dia. Ujian akhlaknya dapat 100, ujian kiroahnya dapat 100, ujian fikihnya dapat 95, rankingnya ranking 3 atau ranking 2, anakku baik. Di antara efeknya, efek negatifnya adalah ketika ternyata benar anak ini melakukan kemungkaran, baik di lingkungan tetangga atau di tempat pendidikannya, disampaikan kepada abinya atau umminya dengan data yang A1, setelah melalui proses tasabut dan klarifikasi, tetap si ayah dan si ibu tidak percaya. Tidak percaya ayah dan ibu, menolak berita tersebut. Oh, gak mungkin ustaz, gak mungkin ustazah, putri saya melakukan ini. Loh, ini kami sudah lakukan proses ini, proses ini, proses ini. Ya gak mungkin, ini tuduhan. Ya ini gak boleh, ini menuduh seorang muslim. Wah, panjang. Masalahnya jadi besar. Begini lho pak, begini ya akhi. Soalnya ini nih, buktinya ini. Dia sudah mengaku, ini kawannya yang melakukan bareng-bareng ini. Wah gak mungkin, ini gak benar. Ayo kita kumpul, sini anakku. Kamu benar melakukan ini? Di depan ustadznya, di depan mudarrisnya, di depan ustadzahnya. Putrinya nih, kamu melakukan ini? Ayo cu, enggak mi. Nah, itu lihat ustadzah, nih. Kamu benar ya, awas kalau enggak mi. Aku enggak benar, itu dusta, kata si putrinya. Di hadapan ustadzahnya. Padahal ustadzahnya sudah melakukan proses yang panjang dan berhati-hati. Bukan demikian caranya menyelesaikan masalah. Boleh anda berhusnudzon kepada anak, tetapi bukan kemudian menolak tanpa dasar berita yang disampaikan kepada anda. Nah, ini suatu masalah. Anak datang ke rumah menangis, bi aku tadi dipukul oleh itu, oleh anaknya Ami Fulan. Siapa? Yang itu. Benar, benar. Ayo sini. Langsung dibawa. Ayo, kamu ini. Iya, Bi, ini, Bi. Ini yang memukul aku, Bi. Begitu juga ibu tidak terima disampaikan laporan tentang perbuatan anaknya, dilakukan hal yang sama seperti contoh tadi, ngelabrak orang tua orang lain atau anak lain, marah-marah di sekolah atau di rumah tetangga, tunggu dulu, sabar, klarifikasi dengan baik dan santun. Ini pendidikan gak baik buat anaknya. Anak akan tumbuh berkembang di atas mental yang gak bagus. Ayuhal ikhwah al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Terkait husnudzan yang berlebihan, berbaik sangka yang berlebihan kepada anak-anaknya, terkait menyikapi medsos, ada sebagian orang tua sudah tahu dia bahaya medsos dan sudah diingatkan di pondok pesantren bahwa putra anak didik tidak boleh memegang alat-alat ini baik di pondok ataupun di rumah. Dimohon kepada para orang tua untuk tidak memberi kesempatan dengan cara yang baik, dengan pengertian-pengertian, disadarkan akan bahayanya kepada anak tersebut. Ayah dan ibu juga tidak bermudah-mudahan mengoperasikan alat-alat tersebut di hadapan anak-anak, sehingga membuat anak-anak tergiur untuk meniru, melakukan, melihat. Ada peraturan dari pondok pesantren, tapi di rumah Abi dan Umi punya madrasah sendiri, punya kurikulum sendiri, punya modul dan buku paket sendiri. Ya. Apa? Dia tidak membantah pihak sekolah atau pihak pondok, tapi dia diam-diam. Di rumah si anak diberi kemudahan-kemudahan untuk memegang alat-alat itu. Dalam sebuah diskusi dan dialog terungkap bahwa dia punya prinsip, gak apa-apa anak-anak diberi alat-alat ini, silahkan, daripada disembunyikan, daripada dilarang, biarkan aja, yang penting kita mengontrol, yang penting kita mampu mengontrol. Betul, yang penting kita mampu mengontrol. Pertanyaannya, mampukah Anda mengontrol? Apakah Anda posisinya seperti Raqib dan Atid? Iya, tahu Raqib Atid, malaikat pencatat amal yang tiap waktu Allah menyatakan inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian itu ada para malaikat pencatat yang mereka mencatat apa saja yang kalian lakukan, terus setiap waktu mengikuti, ya, di masjid, di pasar, di mal, di rumah, di kamar, semua terus. Kamu bisa seperti itu, lalu kamu kasih HP kepada anak, kamunya tidur. Kamu tidur. Si putri diberi ini HP atau dibolehkan memegang HP dan mengoperasikan, si Umi tidur. Satu jam tidur. Gak mampu memeriksa, gak mampu mengontrol. Tidur dia. Apa yang kira-kira akan dilihat oleh anak-anak? Wah, anak saya cuma main game. Oh, kalau gamenya online, apa Anda bisa memprotek? Gak bisa. Kalah cepat Anda dengan media. Kalah cepat. Dan sudah banyak terjadi contohnya. Hampir-hampir saya tidak menemukan yang berhasil menerapkan metode ini dan teori tersebut, kemudian anaknya menjadi soleh dan soliha, benar-benar soleh dan soliha. Sampai-sampai salah satu dari anak mereka sempat terkagum-kagum dengan sebuah tokoh di negeri ini yang terpengaruh dengan paham PKI. Karena itu tadi, biasa online. Enggak apa-apa, anak-anak diajarin untuk membrowsing. Browsing ini, browsing itu, browsing ini, browsing itu. Sambil kita pantau, Masya Allah. Teorinya bagus. Sambil kita pantau. Ternyata dia tidak mampu, gagal. Kalau anaknya kerasukan, di saat dia main game, kemudian ada tawaran ini, tawaran itu, dia lanjut sana, lanjut sini, masuk gang sana, masuk gang sini. Keluar dari lorong sini, masuk ke lorong sana di dunia internet. Sampai masuk ke dalam situsnya kaum radikalis teroris. Dia baca. si anak sudah bisa membaca, mulai terjangkit, terpapar radikalisme, terpapar paham takfir tanpa disangka dan dikira oleh Abi dan Ummi, ternyata sang anak telah memiliki bibit-bibit radikalisme. Berkembang waktu, si anak ternyata telah memvonis Abi dan Umminya kafir, pemerintahnya kafir, teman-temannya kafir. Siapa yang bersalah? Abi dan Ummi. Maka dari itu penting untuk kita mulai berbenah dalam membina anak-anak kita. Pondok pesantren, ma'had-ma'had, itu nomor kesekian. Yang nomor satu dan utama adalah madrasah abawiyah, madrasah ayah, al-abawain dan ibu. Pembahasan ini tentunya panjang dan membutuhkan waktu yang lebih luas. Namun karena keterbatasan waktu, nampaknya kita akan cukupkan sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara, ada pertanyaan, bagaimana cara meluruskan kembali sifat anak usia 2 hingga 3 tahun yang memiliki sifat suka memukul orang lain dan terkadang menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke dinding atau lantai apabila dia marah? Ya, pertama diruqyah. Sering anak diruqyah menjelang maghrib, anak dipeluk, ya, dipeluk, dibacakan al-mu'awwidhatain, kul a'udhu bi rabbil falak dan kul a'udhu bi rabbin nas, kemudian ditiupkan, dibacakan ayat kursi. Boleh di waktu yang lain selain menjelang maghrib, ketika tidur pegang kepalanya, pegang dadanya, bacakan beberapa ayat Al-Quran, beberapa surat, bacakan. Siapa tahu itu ada gangguan syaitan. Nah, dan ruqyah tidak harus melulu harus dalam rangka mengusir jin atau syaitan. Bisa saja untuk penyakit juga, penyakit mental, penyakit jiwa. Ya. Kemudian anak ini butuh mungkin kasih sayang yang lebih. Beda ya kasih sayang dengan manja. Disayangi dengan dimanja. Setiap nangis, marah, diturutin kemauannya. Enggak. Bukan demikian. Nanti dia tahu si anak ini akan punya karakter bahwa kalau dia membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, caranya adalah nangis, marah, benturin kepala ke lantai atau ke tembok, lempar piring, lempar gelas. Dia tahu kelemahan Abi dan Umminya. Jangan, jangan dituruti. Tapi diarahkan. Nah, diarahkan. Perlu sering diskusi antara Abi dan Ummi dalam mengatasi anak-anak yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita membawa anak-anak kecil ke masjid yang terkadang anak tersebut ribut? Pada dasarnya boleh membawa anak kecil ke masjid, dan ini terjadi di masa Rasul, Al-Hasan wal-Husain datang ke masjid, Di saat Rasulullah sholat, cucunya ini naik ke punggungnya. Boleh. Barakallahu fikum. Pernah Rasulullah sholat sambil menggendong anak kecil. Berarti menunjukkan anak kecil boleh dibawa ke masjid. Tetapi wajib atas orang tuanya, ayahnya ataukah ibunya yang ke masjid, untuk sedini mungkin diajarin adab-adab di masjid. Nah, diajarin untuk menghormati syiar-syiar Islam. Salah satu syiar Islam adalah masjid. Nah, kalau ternyata tidak mampu menenangkan anak di masjid dan relatif mengganggu para jamaah sholat atau mengganggu majelis taklim, mengotori masjid misalkan, maka sementara waktu hindarkan untuk membawa anak ke masjid sampai dia terlatih, sampai dia mulai mengerti. Barakallahu fikum. Sehingga pada dasarnya boleh, tetapi harus berjuang sang abi atau kak ummi untuk mengajarkan adab-adab ketika di masjid kepada anak tersebut. Nah. Mohon nasihatnya jika terlanjur menikah dengan wanita yang awam atau kurang solihah. Bagaimana kiat-kiatnya dalam mendidik istri? Dan sampai batas mana tanggung jawab suami terkait agama istri? Nah, kalau sudah terlanjur, ya sabar mendidiknya. Mendidik, pertama suami harus memberi keteladanan. Keteladanan kepada istri dalam apa yang dia sampaikan. Kedua, sampaikan pada hukum asalnya, nasihat disampaikan dengan cara yang lembut dan santun. Hukum asal. Rasulullah mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah sikap lembut diterapkan dalam suatu perkara, apa saja perkaranya, rumah tangga, pendidikan, dakwah, perkawanan, tidaklah sikap lembut diterapkan dalam suatu perkara kecuali akan menjadikan perkara itu menjadi baik. Dan tidaklah sikap lembut itu ditiadakan, tidak diterapkan, tidak dipraktekkan dalam suatu perkara, pasti akan membuat perkara itu menjadi jelek. Problem semakin menjadi, semakin rumit. Maka seorang suami bersabar karena terlanjur awam istrinya. Salah sendiri memilih istri yang awam. Uya saya dulu juga awam, berarti sama dong. Satu-satu. Maka antum bersabar mendidiknya. Beri contoh-contoh yang baik. Ajarkan akidah secara bertahap. Ajarkan iman. Seorang hamba, dia memiliki kesiapan mengamalkan syariat, memiliki kemauan dan komitmen untuk mengamalkan aturan-aturan agamanya apabila dia sudah punya dorongan iman tentang akhirat, bahwasanya dia akan kembali kepada suatu hari, dia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban di hari yang akan begini dan begitu. Bangkitkan keimanan dia kepada Allah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahwa Allah itu senang kepada tobatnya seorang hamba. Bahwa Allah itu begini dan begini. Dan kenalkan kepada Allah. Kenalkan kepada mereka tentang hinanya kehidupan dunia. Kesenangan yang sementara setelah itu habis, pergi. Sehingga dia punya kesiapan iman. Mau mengamalkan aturan yang ini, aturan yang itu, aturan yang ini dan itu. Dia punya kesiapan. Carikan yang ketiga, kawan-kawan yang baik untuk istri kita. kawan-kawan yang memberikan teladan yang bagus dalam akhlaknya, teladan yang bagus dalam ibadahnya. Bawa ke rumah teman kita dan sampaikan kepada teman kita melalui kepada istrinya melalui suaminya, bahwa tolong nanti sambil diberi nasihat tentang ini, oh tolong nanti ceritakan tentang ini, tentang itu. Boleh bekerja sama dengan kawan kita. Intinya apa? Carikanlah perkawanan yang baik. Di antara perkawanan yang baik, hati-hati media yang membuat perkawanan istri kita tidak terkontrol. Nah, hati-hati. Kalau perkawanannya tidak baik, maka Anda akan lelah mendidiknya. Nasihat Anda tidak akan pernah didengarnya, dan dia akan bosan, dia akan jenuh, dan berujung kepada kehancuran rumah tangga. Nah, dan yang ketiga, berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepadaku istri-istri yang salihah, istri-istri yang beriman, istri-istri yang santun, istri-istri yang senang kepadamu ya Allah, senang kepada syariatmu ya Allah. Doa, meminta. Ini doanya para nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa berdoa. Barakallahu fikum. Sampai batas kemampuan terakhir, Allah memberikan jalan keluar dalam Islam. Jika semua upaya sudah ditempuh optimal, berbagai cara sudah dilakukan dari berbagai sisi, ya sudah, ujung-ujungnya rumah tangga gak bisa berlanjut. Dan itu terjadi. Di masa sahabat terjadi perceraian, di masa tabi'in terjadi. Tetapi upaya serius, berulang kali, berusaha dengan kelembutan, berusaha menempuh tahapan-tahapan syariat. Kalau di saat membutuhkan marah, boleh marah. Semuanya ada ketentuannya. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menyikapi atau menghadapi anak yang terlanjur terlalu sering dikerasin sehingga tidak mempan untuk dinasehatin kecuali dengan cara keras? Nah, ini kesimpulan yang salah. Sudah terpatri, terbentuk di ayah dan ibu bahwa anak ini memang harus dikerasin, anak ini memang harus dipukul gitu. Ya. Nah, ini kesimpulan yang berbahaya. Tidak. Anda bisa merubah banting setir, bisa. Dari kebiasaan keras, keras dan keras, pukul, pukul, pukul, berubah menjadi kelembutan dan kelembutan. Jangan sampai difahamin oleh anak bahwa kelembutan antum atau kelembutan saudara sebagai ayah dan ibu sebagai bentuk kelemahan. Bukan. Ya, tapi disertai dengan pemberian hadiah. Anak itu dipeluk, anak itu diajak berdiskusi. Suatu waktu perlu anak-anak itu diajak diskusi. Walaupun bukan masalah yang besar. Misalkan, Abi ini ingin membuat taman di rumah. Taman yang indah. Cuma Abi bingung, di depan sebelah sana atau sebelah sini ya? Kira-kira menurut kamu di sebelah mana? Wah, gak tahu lah, Bi. Loh, kalau Abi sih diajak, dipancing. Ya, gak tahu lah, Bi, terserah. Abi ini bingung. Sudahlah, kalau Abi bingung, nanti aku nunggu saran dari kamu. Besok 2 hari, 3 hari, ajak lagi rundingan. Di sini aja ya, soalnya gini-gini. Mungkin dia akan terpancing. Dan akan muncul perasaan, berarti Abi menghormati aku. Aku ini berarti orang baik. Mulai muncul. Si anak bilang, Bi, enaknya di sebelah situ aja, Bi, di pojok yang sana. Abinya tahu itu salah. Kalau bisa diarahkan, diarahkan, tapi jangan dibantah. Kalau bisa diturutin, turutin. Cuma urusan taman kok. Iya kan? Kurang lebih. Nah. Diturin. Ya sudah di sini ya. Batunya begini, batu. Enggak, Bi, jangan, Bi. Batunya jangan pakai ini. Terus pakai yang mana? Yang ini aja, Bi. Tahu abinya ini batu kalau dipasang jatuh. Ya, karena bentuknya enggak pas. Tapi anak bilang yang ini aja, Bi. Yang ini ya. Ya, ayo pasang. Pegang, pegang. Diajak diskusi. Dimintai pendapatnya. Jangan sampai kita punya anak baru bicara, Bi, sebaiknya gini, ah, diam kamu ini. Kamu ini ngerti apa aja? Enggak, Bi, maksudku, heh, sudah. Melawan sama orang tua. Jangan. Dihargain pendapatnya. Dipertimbangkan usulannya. Itu anak kita kan? Anak kita. Jadi sekali lagi, tidak terlambat orang tua yang ingin merubah kebiasaan keras, pukul kepada anaknya berubah menjadi lembut, penuh kasih sayang, tidak putus asa. Nabi sudah mengatakan, makana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah sikap lembut diterapkan dalam suatu perkara kecuali menjadi baik. Yakin itu. Percaya itu. Doa kepada Allah. Nah. Afwan, bagaimana bentuk hukuman yang tepat untuk anak yang sulit untuk dinasihatin? Coba kan? Ini kan? Pikiran seorang ayah atau ibu, saya enggak tahu ini. Yang dipikirin adalah hukuman. Hukuman, hukuman. Yang sering ditanya di pondok-pondok, di pengurus-pengurus, cara ikop yang baik gimana? Ikop, ikop, ikop, ikop. Ikop itu artinya hukuman. Coba bicara yang lain, coba cari yang lain. Nah. Cari coba. Ayo kita diskusi. Ada insya Allah jalan keluarnya, ada bimbingannya. Nah. Barakallahu fikum. Berbicara tentang masalah pertanyaan ini tadi, bagaimana cara hukuman menghukum, memberi hukuman yang tepat, sekali lagi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apakah ilmu psikologi bertentangan dengan Islam dan apakah bisa diterapkan dalam mendidik anak? Kita tidak merujuk kepada ilmu psikologi murni. Tidak dibenarkan seorang muslim dalam upaya mengelola pendidikan atau dakwah atau rumah tangga merujuk kepada ilmu psikologi, tidak. Merujuk kepada Islam. Tidak menutup kemungkinan di situ ada beberapa teori-teori ilmu psikologi yang tidak bertentangan dengan Islam, ada. Tapi bukan berarti kita merujuk kepada ilmu psikologi. Ada dalam Islam, ada dalam Al-Qur'an cara mendidik anak, cara menyikapi kenakalan anak, ada dalam sunnah. Ya, sehingga gak perlu kita merujuk kepada ilmu psikologi. Walaupun kalau kita menemukan sebuah teori, kebetulan kita membaca sebuah teori ilmu psikologi yang tidak bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah, boleh saja diterima. Barakallahu fikum. Bagaimana saat memohon bimbingan cara mendidik anak dalam kondisi sebagai orang tua tunggal? Single parents. Maksudnya istri meninggal dunia. Apa perlu diprioritaskan dalam kondisi demikian? Ya, jalan keluar pertamanya segera menikah. Mencari istri yang salihah. Yang siap bekerja sama dengan Anda. Mengurus anak-anak Anda. Nah, segera. Itu yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Dia menikahi, mencari seorang wanita yang penyayang untuk bisa mengurus anak-anaknya. Anda pikir sulit kalau Anda sendiri? Sulit. Butuh partner, yaitu istri. Yang akan Anda jadikan sebagai partner harus memenuhi kriteria. Gitu. Jangan kemudian mencari istri yang maunya sama Anda saja, tapi gak mau sama anak-anak Anda. Begitu juga seorang istri atau wanita yang dia janda, yang punya anak-anak, carilah suami. Gak mungkin atau sulit, ya, sulit mendidik anak sendiri. Anda sebagai wanita, cari suami yang bisa menjadi kawam, membimbing, mendidik, mengarahkan Anda, kemudian anak-anak Anda. Dengan kerjasama seperti itu, terasa lebih mudah, berbagai kesulitan teratasi. Kriteria pasangan seperti apa yang dicari untuk melanjutkan misi pendidikan anak? Ya tadi sudah disebutkan, ya, kriteria, baik kriteria suami yang baik, yang salihah, yang soleh, maupun kriteria istri yang soleh. Kriteria suami yang soleh adalah suami yang berakidah-akidah yang lurus, cara berimannya benar, manhajnya benar, akhlak budi pekertinya baik, baik saat di masjid atau di luar masjid, atau bermuamalah, berjual beli, berdagang dengan kawan-kawannya, atau dalam rumah tangga. Bagaimana cara bisa tahu itu? Tanya, jangan terburu-buru, pastikan. Begitu juga istri yang salihah, kriterianya telah disebutkan tadi, istri yang pemaaf, istri yang santun dengan teman-temannya, mudah bertaawun, santun terhadap suaminya, ikhlas karena Allah dalam melayani suami, dan dia seorang yang mau diajak kerjasama dalam mendidik anak-anak. Nah, apa yang mesti saya lakukan ketika orang tua melarang saya menikah dengan wanita yang bercadar? Orang tua saya tidak mau kalau menikahi perempuan bercadar. Jadi dipertimbangkan. Kalau yang dimaksud perempuan bercadar yang teroris, ya jangan. Kalau dipaksa, Anda melakukan dua dosa. Satu, melanggar orang tua. Kedua, wanita teroris khawarij kok dinikahin. Nah, kalau wanita bercadar yang dimaksud adalah seorang yang berpaham soleh, mengikuti jejak Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat Nabi, soleh imannya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Nah, ya, gak ada alasan untuk ditaatin orang tua. Ketidaktaatan kita kepada orang tua bukan identik atau sama dengan kurang ajar. Bukan kemudian ketidaktaatan kita kepada orang tua dalam masalah ini merekom kita untuk berbuat kasar kepada orang tua. Tidak, membelalakkan mata kepada orang tua, meninggikan suara kita kepada orang tua. Enggak, bukan itu. Tetap santun. Jangan membelalakkan mata. Jangan meninggikan suara kepada ayah dan ibu. Dia marah-marah usah gini. Ya sabar, hanya dia. Dia sebagai ayah kok marah-marah, ya enggak apa-apa. Dia ibumu. Kamu sebagai anak diperintah oleh Allah untuk mengucapkan qaulan ma'rufan, qaulan kariman, ucapan yang ma'ruf dan ucapan yang sopan, yang mulia. Kamu sebagai anak. Tapi bukan berarti kamu harus taat dalam perkara yang seperti ini. Nah, kalau enggak mungkin sekarang, tunggu sabar sejenak sampai orang tua kamu rela, sabar sebentar, cari ribonya. Nah, dan kamu harus menjaga akhlak kepada orang tua, menjaga kesantunan, sehingga orang tua kamu tahu bahwa anakku semakin baik, belajar sunnah semakin bagus akhlaknya. Barakallahu fikum. Pak Ustadz, saya bertanya, ada yang mengatakan taklim, maksudnya hadir di majelis taklim, belajar ilmu agama, itu dapat menyelesaikan segala masalah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, utang piutang, dan lain-lain. Apa ini benar? Benar. Lu apa bisa problem ekonomi bisa selesai dengan taklim? Bisa. Dengan taklim dia mengerti bahwa cara hidup itu yang benar adalah seperti ini. Bahwa gak harus kita punya rumah yang bagus. Gak harus kita punya mobil yang bagus. Dari mana dia tahu ini? Taklim. Dia belajar. Sebagai suami, dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Istri yang belajar, yang taklim, tahu bahwa saya gak boleh menuntut berlebihan. Jadi tenang, rumah tangganya selesai. Problem ekonomi rumah tangga juga selesai. Kalau si istri menuntut, tolong belikan baju ini yang di mall sana, satu setel 350 ribu. Suami bilang, ya jangan yang itulah bu. Itu kan kita bisa beli yang harga 65 ribu satu setel. Anak kita 4. Kalau satu 65 ribu sudah 260 ribu bu. Tapi kalau yang 350, 4, 1 juta 400. Si ibu ngerti. Iya. Toh yang penting aurat anak kita tertutupin. Tidak kena panas, tidak kena dingin. Alhamdulillah problem ekonomi teratasin. Nah, hutang piutang juga teratasin. Betul, insya Allah. Yang punya hutang sadar bahwa hutang harus segera dilunasin. Yang punya piutang dia sadar bahwa kalau yang punya hutang kepada dia gak mampu, disuruh sabar oleh Allah. Jangan pakai debt collector. Fa'inkana du'usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang punya hutang kepada Anda itu sedang mengalami kesulitan, wajib ditunggu sampai dia mampu. Bukan pakai centeng atau pakai preman ngancem-ngancem, bukan, enggak boleh. Yang punya hutang jangan berdalil dengan ayat itu. Dalilnya hadis, ya. Bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran hutang terancam dalam syariat. Dia sadar, dia takut kepada Allah sehingga urusan hutang piutang selesai. Nah, apalagi masalahnya? Selesai insya Allah dengan taklim. Asal taklimnya ikhlas. Benar-benar cari ilmu untuk diamalin. Kalau ada tujuan-tujuan lain, maka pertanyaan ini jawabannya gak benar. Bahwa majelis taklim akan mengatasin semua problem, gak benar. Jadi tergantung innamal a'mal binniyah. Allah musta'an. Nah, Ustaz, saya baru ikut taklim. Bagaimana caranya agar saya dapat istri yang solihah? Taklim yang banyak, ya. Taklim terus. Nah, insya Allah dipertemukan dengan akhwat yang suka taklim. Ya, insya Allah. Nah, kalau taklimnya sebentar-sebentar, ya, bosenan. Akhwat juga enggak mau. Ah, itu taklimnya enggak benar, ya kan? Ini ada yang mau melamar kamu. Akhwat tanya taklimnya gimana? Tapi jangan sampai taklim dalam rangka menikahi akhwat. Nah, innamal a'mal binniyah. Sama juga akhwat yang ingin mendapatkan suami yang saleh, taklim yang rajin. Ya, insyaallah Allah jodohkan dengan yang saleh biidznillah. Nah. Mohon nasihatnya untuk suami, ya, ayah dan juga ibu yang suka berbohong saat bercanda. Nah, Allah musta'an. Rasulullah mengatakan wailun thumma wailun thumma wailun liman kadzaba liyudhikan nas. celaka dan celaka dan celaka. Seorang yang berdusta sengaja untuk membuat orang tertawa. Nah, ya dihindarin barakallahu fikum, apalagi kalau itu di depan anak-anak. Nah, itu contoh yang tidak baik barakallahu fikum. Mohon nasihat dan motivasi bagi para penuntut ilmu syar'i. Ikhlas, sabar, ambil ilmu dari tempatnya yang benar, dari sumbernya yang benar, ya. Kemudian amalkan dan sebarkan. Itu motivasi dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Afwan, saat ini ramai di kalangan orang tua metode pendidikan anak yang disebut dengan parenting. Wallahualam bacanya gimana? Beberapa metodenya antara lain, tidak boleh mengatakan jangan kepada anak. Harus diganti dengan kata atau kalimat yang lain. Ya. Tidak mutlak benar. Bahkan dalam syariat ada kata-kata yang mengandung makna jangan, melarang. Contohnya, ketika Al-Hasan atau Al-Husain, cucu Rasulullah, memakan buah kurma yang ternyata kurma itu adalah dari hasil sedekah, sementara Nabi dan anak keturunannya, Nabi dan keturunan Nabi itu gak boleh makan dari zakat dan sodakoh. Ini khusus hukum Nabi, Rasulullah dan keturunannya sampai hari kiamat itu tidak boleh menerima atau makan dari hasil zakat dan sodakoh. Yang boleh itu dalam bentuk hadiah atau hasil rampasan perang, ghanimah. Maka saat itu Hasan atau Husain, cucunya, makan kurma yang itu adalah hasil dari sodakoh, ada di depan mereka. Anak kecil ini tidak tahu, dia ambil dan dimakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sambil mengeluarkan itu kurma yang dari mulutnya dan mengatakan, kahin, kahin, innaha minas sodakoh. Ayuh, ha, ha, gitu kata kita. Ya maknanya jangan, jangan. Gitu. Ini adalah kurma dari hasil sedekah. Inna la tahillu lana sedekah. Sesungguhnya tidak halal bagi kita, keluarga kita, harta dari hasil sedekah. Boleh. Nah, diarahkan, dicegah kalau dia melakukan kemungkaran, baik dengan kata-kata jangan atau yang sejenisnya. Namun di situ harus dilengkapin dengan beberapa hal. Dilengkapin dengan pengertian-pengertian. Nabi tidak hanya mengatakan kahin, kahin, jangan, keluarkan. Tidak demikian, tapi disertai dengan hikmah. Alasannya. Boleh. Ini salah satu daripada teori ilmu psikologi. Yang tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Boleh mengatakan jangan, tapi diusahakan. Disertai dengan kelembutan, dirasakan adanya kasih sayang. Bukan kata-kata jangan itu sebagai bentuk pelarangan, kebencian, atau selalu ingin menyalahkan. Enggak. Tampakkan, rasakan rasa kasih sayang kepada mereka. Dan lebih baik disertai sebab atau hikmah atau fadilah daripada larangan tersebut. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Ada pertanyaan-pertanyaan penting, semoga ini bisa dituangkan dalam majelis yang lebih luas. Dan lebih baik lagi, semoga bisa ada sebuah tulisan yang kembali dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama, sehingga menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi para pendidik, baik pondok-pondok pesantren ataukah para orang tua, ayah dan ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman dan takwa. Allah berikan kepada kita dzurriyah salihah thayyibah. Dzurriyah yang saleh, yang baik, yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk umat secara menyeluruh. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan murni karena kejahilan saya, dan saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah sekaligus memohon masukannya yang positif. Dan kami ucapkan kepada semua pihak takmir Masjid Al-Ukhuwah dan juga panitia dan semua yang berandil terwujudnya kajian sederhana ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.